إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas al-fiqhi ringkasan fiqih Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika salat. Sebagaimana dikatakan yukrahu fis shalah at-takhassur. Dimakruhkan ketika salat at-takhassur, yaitu seseorang bertolak pinggang. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya makruh saja, akan tetapi haram. Karena ini adalah merupakan perbuatan al-kuffar, jika orang-orang yang sombong. Nah, bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih, An-Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala anna dhalika fi'lul yahud, bahwa itu adalah merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan oleh hafizahullah taala yuqra'u fi shalah farfaqatu asabi'ihi wa tashbikuha, dimakruhkan ketika salat yaitu membunyikan jari jemari, karena ini adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, syai' abas, dan suatu perkara yang bisa disibukkan seorang dalam salatnya. Kemudian dikatakan yukrahu ayusalliya baina yadai ma yashghaluhu wa yulhihi, dimakruhkan seorang ketika salat di hadapannya terdapat sesuatu yang disibukkan atau memalingkan dari salatnya. Kemudian dikatakan oleh hafizahullah taala dimakruhkan seorang salat di tempat yang di sana fihi tasawwir terdapat gambar-gambar. Wa yukrahu ayadkhula fi shalah wa huwa musyawwash al-fikr bisababi wujudi syai yudhayiquhu. Juga dimakruhkan seseorang ketika sholat kondisi pikiran yang tidak menentu. Contohnya seseorang seperti menahan air kencing atau buang air besar, dia tahan, atau keluar angin. Au halati bardin au harrin syadidain, dalam keadaan yang sangat dingin sekali atau dalam keadaan yang sangat panas menyengat. Sehingga seseorang ketika sholat di daerah yang dingin, maka dia memakai jaket, memakai sarung tangan, memakai kaos kaki, bahasa jais. Nah, karena apabila seseorang sholat dalam cuaca yang sangat dingin sekali, tidak pakai jaket, sehingga saya sholat merasa kedinginan, sehingga hilang khusyuk ketika sholatnya. Waharrim syadidain, dan panas yang menyengat. Kalau panas yang menyengat, ada kipas. Ini pakai kipas. Aujuin, awatoshin, mufritain, lapar ataupun haus yang sangat terlalu. Lianna dzalika yamna'u al-khusyu', karena itu semuanya bisa menghilangkan kekhusyuan. Qala hafidhahullah ta'ala, kita teruskan kembali. Afwan, suaranya ada serak. Qala hafidhahullah ta'ala, wa yukrahu lil musalli ay yakhussa jabhatahu bima yasjudu alayh li'anna dhalika min syi'ar rafidah fa fi dhalika fi'l tashabbahum bihim. Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala, yukrah, dimakruhkan seseorang yang salat ayyakhussa jabhatahu bima yasjudu alaih, mengkhususkan di tempat sujud pas dengan keningnya ada sesuatu yang khusus, dikhususkan. Li'anna dhalika min syi'arir rafidah, karena itu semuanya adalah merupakan syiar rafidah. Orang-orang syiar, orang-orang rafidah, mereka sholat di hadapannya ada batu yang berasal dari negeri Karbala. Sehingga mereka sholat tepat berada di atas batu itu, sujudnya. Dan ini tidak ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu di hadapannya. Bahkan ini adalah merupakan syiarnya mereka, Ar-Rafidah. Batunya didatangkan langsung dari negeri Karbala. Ini sesuatu yang muhdats. Sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi dzalikal fi'l tashabbuhun bihim, dan perbuatan itu adalah menyerupai mereka, menyerupai orang-orang Rafidah. Mengkhususkan salat harus pakai sesuatu yang itu. Atau seseorang mengkhususkan harus kain itu. Depannya ada kain, tidak mau yang lainnya. Mungkin dia meminta keberkahan di kain itu, lain sebagainya. Mengkhususkan ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Wa qala hafidhahullah ta'ala wa yukrahu fi shalah mashu jabhatihi wa anfihi, dan dimakruhkan ketika salat mengusap keningnya atau hidungnya, mimma aliqa bihima min atharis sujud, sesuatu yang menempel di keningnya atau menempel di hidungnya dari bekas sujud. Wala ba'sa bimasdzalik ba'dal faragh minas shalah, dan tidak mengapa ketika seseorang mengusap sesudah selesai salat. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat. Tempat sujudnya itu ada air dan tin. Tin itu tanah yang bercampur dengan air. Tin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, Rasulullah membiarkan ketika sujudnya, tidak mengusap-ngusap seperti ini. Rasulullah membiarkannya sampai selesai sholatnya, sebagaimana dikatakan di dalam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih fi Fathul Bari. Bahkan Al-Qadhi Iyadh mengatakan di syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa dimakruhkan seseorang mengusap jabahnya ketika sholat. Ketika sujud ada yang menempel, debu-debu atau yang sebagainya. Ketika sholat bersihkan. Fahadha wal makruh. Nah, dikatakan oleh Qadhi Iyadh di syarah Muslim, dimakruhkan seseorang mengusap jabah ketika sholat sebelum selesai sholatnya. Sedangkan apabila sudah selesai sholatnya, fahada la ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Nah, kalau sudah selesai sholat dibersihkan, maka itu tidak mengapa. Karena seseorang apabila dia menyibukkan membersihkan seperti ini, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Contoh seseorang ketika sholat duhur 4 rakaat. Dalam 1 rakaat berapa kali sujud? Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Dalam 1 rakaat 2 kali sujud. Kalau sholat duhur 4 rakaat, berarti ketika dia sholat duhur berapa kali sujud dia? Berapa kali? 8 kali. Sehingga seseorang ketika sudah sujud bersihkan, sujud lagi, dibersihkan lagi. Rakaat pertama, baru rakaat pertama. Rakaat kedua, sujud, dibersihkan lagi. Duduk, sujud lagi, dibersihkan lagi. Akan terus selama 8 kali dia. Dan itu semuanya akan menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Sehingga apabila sesuatu yang menempel, biarkan. Nah, sudah selesai baru diusap sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang ketika sholat itu membersihkan sesuatu yang berada di hadapannya. Nah, ketika sholat membersihkan sesuatu yang berada di hadapannya. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa." Apabila kalian ketika sholat, maka jangan disibukkan dengan meratakan yang berada di hadapannya. Fa inna rahmatu wajhuhu kana rahmat sedang berada di hadapannya. Nah, sehingga dalam hadis ini para ulama menyebutkan tidak sepatutnya orang yang sholat membersihkan sesuatu yang berada di hadapannya. Ada pasir, ada apa misalkan. Maka seseorang apabila ingin membersihkan, ya sebelum sholat. Misalkan sebelum sholat ada debu depannya, dibersihkan dulu. Ada pasir dan sebagainya di luar sholat. Sedangkan di dalam sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fala yamsahil hasa, jangan meratakan." Karena hal ini bisa menghilangkan kekhusyuan ketika sholat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahi taala alaih menyebutkan hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu anjuran untuk khusyuk ketika sholat. Kalau seseorang ketika sholat membersihkan yang berada di hadapannya ketika sujud, dibersihkan dengan tangannya atau ditiup. Ada pasir fisalah ketika sholat, dan itu bisa menyibukkan dirinya. Kalau ingin dibersihkan, maka bersihkan sebelum sholat, bukan ketika sholat. Fa inna rahmah tuwajihuhu, karena rahmat berada di hadapannya. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa yukrahu fi shalah al-abath, dimakruhkan seseorang ketika sholat al-abath. Apa itu al-abath? Sebagaimana kita telah pelajari, al-abath sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang bisa disibukkan seseorang ketika sholat. Lagi sholat, ini syai' abath. Lagi sholat, gang terus. Ini syai' abath, sesuatu yang sia-sia. Naam. Yukra'u fi shalah al-abath bimat lihyatihi, dengan memegang-megang janggutnya. Wa kaffi taubihi, dengan al-kaff taubihi, yaitu dengan ini kerah bajunya atau tangannya. Di sholat bersihin. Wa tamdif anfihi, bersihkan ini ketika sholat. Wa nahwi dzalik, ataupun yang lainnya. Ini semuanya syai' abad, li'anna dzalika yashghaluhu an sholatihi, karena itu semuanya sesuatu yang bisa menyibukkan di dalam sholatnya. Syai' abad. Wal matlub minal muslim ayat tajiha ila salatihi bikulliyatihi. Seorang muslim sepatutnya dia untuk senantiasa ketika sholat untuk mempraktekan atau sholat dengan sempurna. Wala yatashaghal anha bima laysa minha, dan janganlah disibukkan dengan sesuatu di luar sholat. Disibukkan sesuatu yang di luar sholat. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hafidhu, jagalah oleh kalian, ala salawat, dari sholat-sholat yang lima waktu, wa salatil wusta, dan juga sholat wusta. Sholat wusta yaitu sholat al-asar, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan menghadaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Ini dalil dari Al-Quran, anjuran bagi kita untuk khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, karena seseorang yang khusyuk dalam sholatnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Naam. Fal maqlub iqamatus shalah bi huduril qalb wal khusyuk. Dan matlub sesuatu yang diharuskan ketika seseorang melaksanakan salat untuk menghadirkan hatinya dan khusyuk. Wal itani bima yushra'ul lahuma, dan mendatangkan sesuatu yang disyariatkan, yaitu menantangkan hati dan khusyuk. Wa tarki ma yunafihima au yunqisuhuma, meninggalkan sesuatu yang bisa meniadakan salat, membatalkan salat, atau mengurangi dari pahala salat. Minal aqwal wal af'al, dari ucapan-ucapan dan juga dari perbuatan-perbuatan. Karena perkara salat adalah perkara yang sangat agung sekali. Perkara yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma yuhasibu bihi an-nas yaumal qiyamah as-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, amalan seorang hamba yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yakni as-shalah. Sehingga perkara salat seperti ini jangan dipermainkan, jangan disepelekan. Litakuna salatan sahihatan mubri'atan li dhimmati fa'iliha, agar salatmu sahih, mubri'atun, dan melaksanakan kewajibannya sehingga terlepaslah kewajiban orang yang melaksanakannya. Walitakuna salatan fi suratiha haqiqatiha, dan salat yang benar sesuai dengan gambarannya dan hakikatnya. La fi suratiha faqat, bukan hanya gambarannya saja. Sehingga seseorang yang salat yang khusyuk, dia salat bukan hanya badannya saja salat, tapi hatinya pun ikut salat. Dirinya berada dalam salat, hatinya berada dalam salat. La fi suratiha, bukan hanya gambarannya saja. Orangnya salat, hatinya di pasar. Orangnya salat, hatinya di luar. Orangnya salat, hatinya di rumah. Akan tetapi jadilah seseorang yang salat suratiha wa haqiqatiha, hatinya ikut salat, bukan hanya gambarannya saja. Nah, karena salat bukan hanya gerakan saja, ruku, sujud, tapi harus khusyuk di dalam ibadahnya. Wafaqallahu jami' lima fil khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang sesuatu yang dimakruhkan ketika salat. Dan yang berikutnya yaitu sesuatu yang disunnahkan ketika salat, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Darus cukup sedikit saja, suaranya habis. Insya Allah kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.